بالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام para pendengar Radio Raja yang berbahagia, kita mengenai kajian kita Aina nahnu min ahla min akhlaqis salaf, di mana kita dibandingkan dengan akhlak para salaf. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu as-salafu wa karahiyatuhum li salaf, dan mereka benci kepada ketenaran. Artinya mereka tidak suka tenar. Akhi a'azakumullah, ketenaran adalah merupakan penyakit yang menggerogoti setiap orang. Hampir tidak ada orang yang bisa lepas dari cinta ketenaran. Bukan hanya orang-orang awam, bahkan para ulama pun dihantui penyakit seperti ini. Ketenaran memang lezat di dalam hati seseorang, sehingga seseorang itu senantiasa merasa bangga dirinya dengan ketenaran, merasa bahagia dirinya dengan ketenarannya, sehingga tidak terasa ternyata Allah pun jadikan amalannya habaan manthura. Ya, tidak terasa kalau ternyata amalannya Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan, sehingga ia tidak mendapatkan apa-apa lagi. Akhi a'azzakumullah, sesungguhnya ketenaran itu diakibatkan karena terkadang yang pertama lupa diri. Artinya seseorang lupa bahwa dia adalah hamba Allah yang Allah ciptakan untuk beribadah, dan lupa bahwasanya apa yang Allah berikan kepadanya adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebab apabila seseorang itu mengenal Allah, dia senantiasa ingat bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepadanya itu adalah merupakan nikmat Allah, insyaallah ia tidak akan dikenai apa terkena penyakit apa hubbu syuhrah itu. Makanya Ibrahim bin Adham mengatakan apa? Beliau berkata, "Ma arafallaha ma ahabba syuhrah." Belum mengenal Allah orang yang masih cinta ketenaran. Iya. Memang benar, orang yang masih cinta ketenaran belum mengenal Allah dengan haqqal ma'rifah, sebenar-benarnya pengenalan. Sebab orang yang betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tentulah ia akan berusaha ikhlas di jalan Allah. Di dalam dakwahnya ia tidak mengharapkan, dalam ibadahnya ia tidak ingin disebut ahli zuhud, di dalam ketawadhuannya tidak ingin disebut tawadhu, di dalam kehidupannya sehari-hari ia senantiasa ya ikhlas lillahi jalla wa'ala, mengharapkan pahala dari sisi Allah, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan agar orang memberikan kedudukan dan yang lainnya. Maka dari itulah, coba kalau kita lihat bagaimana salafun as-salih. An Habib bin Abi Thalib qal, kharaja Ibnu Mas'ud dhata yawmin fattaba'ahu nasun. Faqala lahum, alakum haja? Qalu la, walakin aradna an namshi ma'ak. Qal, irji'u fa innahu dhillatun littabi' wa fitnatun lilmatbu'. Dari Habib bin Abi Thabit ia berkata, suatu ketika Ibnu Mas'ud keluar, maka orang-orang pun mengikuti beliau. Maka Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, apa kalian punya keperluan? Mereka berkata, tidak. Akan tetapi kami ingin berjalan bersama engkau, hai Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud berkata, kembali kalian, karena ini adalah menyebabkan zillatun littabi', kerendahan bagi orang yang mengikutinya, dan fitnah untuk orang yang diikuti. Subhanallah. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, ketika beliau keluar diikuti orang-orang, ternyata beliau tidak mau diikuti orang. Kenapa? Kata beliau, sebab yang pertama hal itu bisa menyebabkan kerendahan untuk orang yang mengikuti. Yang kedua, fitnah untuk orang yang diikuti. Sehingga orang yang diikuti merasa masya Allah, ya, ingin dilihat bahwa nih lihat saya punya murid yang banyak, nih lihat saya punya ajudan yang banyak, nih lihat masya Allah. Sehingga akhirnya apa? Sehingga dia tidak ikhlas lagi mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lihat ya akhi a'azzakumullah bagaimana sahabat Ibnu Mas'ud. Maka dari itulah setiap kita tentunya kita harus introspeksi diri. Apakah selama ini kita masih suka cinta ketenaran atau tidak? Wa anil Harith bin Suwaid qala Abdullah law ta'lamuna ma a'lamu min nafsi lahasaitum ala nafsi turab. Berkata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari diriku, mungkin kalian akan menaburkan ke kepala saya ini debu, kata beliau. Artinya beliau merasa takut ya ketika beliau diikuti oleh orang-orang itu menyebabkan kepalanya menjadi besar, hatinya menjadi bangga. Beliau tidak merasa takut kalau ternyata kemudian ketika beliau diikuti orang-orang, ia akan merasa dirinya sombong dan menganggap dirinya alim dan yang lainnya. Sebab ini merupakan pintu yang paling empuk yang dimasuk oleh syaitan. Ya manusia itu lemah hatinya. Setan berusaha untuk masuk kepada pintu-pintu yang paling empuk. Maka dari itulah seorang hamba yang tahu tipu daya iblis akan berusaha meninggalkan perkara-perkara atau pintu-pintu yang bisa setan masuk kepadanya. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata demikian. Kalau kamu tahu apa yang ada dalam diriku, mungkin kalian akan menaburkan ke dalam ke kepala saya itu debu. Wan Bistam bin Muslim qala kana Muhammad bin Sirin idza masya ma'ahu rajulun qam wa qala alaka hajah fa in kana lahu hajah qadaha fa in 'ada yamshi ma'ahu qama faqala lahu alaka hajah. Dari Bistam bin Muslim ia berkata, adalah Muhammad bin Sirin apabila berjalan ada seseorang laki-laki yang berjalan bersamanya, ia pun langsung bertanya kepadanya, kamu ada keperluan apa, Pak? Kalau ternyata dia punya keperluan, dia langsung bantu. Tapi kalau dia ikuti lagi, ditanya lagi, kamu ada keperluan apa, Pak? Ya, beliau masya Allah tidak mau diikuti orang. Beda dengan zaman sekarang, masya Allah ya. Baru disebut ustadz dikit aja, masya Allah. Terkadang kalau bangga kalau diikuti orang-orang. Maka dari itu ya akhul Islam, a'azzakumullah. Coba kita perhatikan para salafunas soleh. Ya, ilmu kita dibandingkan ilmu mereka ya tidak ada apa-apanya. Mungkin ilmu kita dibandingkan mereka itu hanya sebatas sekukunya, mungkin tidak sampai sekukunya mereka. Keilmuan mereka jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam. Kalaupun mereka tenar memang sudah layak begitu kan. Adapun kita masya Allah terkadang ya baru punya ilmu sedikit saja sudah petantang petenteng. Oleh karena itu setiap kita berusaha untuk introspeksi hati kita. Periksa hati kita. Ya, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang senang kepada ketenaran. Wa qala al-Hasan. Berkata Al-Hasan Al-Basri. Dan tiga kisah yang pertama tadi disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Sifatus Safwah. Berkata Al-Hasan Al-Basri bukan Al-Hasan Ibn Rabi' ya. Bukan Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Ibn Rabi' beliau muridnya Ibn Mubarak. Wa kuntu ma'a Ibn Mubarak yawman fa'atayna ala siqayatin. Suatu ketika aku bersama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak seorang ulama besar pada zamannya yang sangat tenar sekali. Sampai-sampai kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, jama'a khisalan mahmudah. Beliau itu mengumpulkan seluruh perangai-perangai kebaikan. Beliau ini termasuk ulama yang sangat jarang ada. Selain berilmu yang sangat dalam, akhlaknya yang luar biasa, ditambah lagi jihad beliau, ditambah lagi kedermawanan beliau, semua orang menyukainya. Ya, karena pergaulannya yang bagus, dan tidak sombong, masya Allah. Kata Al Hasan, wa kuntu ma'a ibnil Mubarak yauman fa'ataina ala siqayah. Suatu ketika aku bersama Abdullah bin Mubarak, lalu kami pun mendatangi tempat memberikan orang-orang minum. Wan nasu yashrabuna minha, dan orang-orang pun minum darinya. Fadana minha liyashrab. Lalu Abdullah bin Mubarak pun mendekatinya untuk minum. Walam ya'rifuhun nas fazahamuhu wa dafa'uhu. Ternyata orang-orang tidak mengenal beliau, padahal beliau ulama besar di zamannya. Sehingga orang-orang itu mendesaknya sampai beliau pun akhirnya terdorong. Falamma kharaj. Ketika keluar, ya terdorong oleh orang-orang, beliau berkata apa? Abdullah bin Mubarak berkata, mal aishu illa hakadha. Kehidupan, tidaklah kehidupan kecuali begini. Maksudnya apa? Ketika kita tidak dikenal dan kita tidak mendapatkan penghormatan manusia. Subhanallah. Ya Abdullah bin Mubarak, ulama tenar di zamannya, maksudnya ulama yang sangat terkenal di zamannya, akan keilmuannya, akan kezuhudannya, akan berbagai macam perangai sifatnya yang baik. Tapi ketika beliau untuk minum, mau minum air zam-zam, ternyata beliau tidak dikenal oleh orang-orang, tidak tahu siapa orang ini, dan beliau pun berkata, mal aishu illa hakadha. Tidaklah kehidupan kecuali begini. Qal, kata Al-Hasan, wa bainahu bil Kufah yaqra'u 'alaihi kitab al-manasik. Ketika ia berada di Kufah, maksudnya Abdullah bin Mubarak, membacakan ketika ia di sini, yaitu Al-Hasan bin Rabi', berada di Kufah membacakan kepada Abdullah bin Mubarak kitab al-manasik. Intaha ila hadisin, beliau pun berhenti kepada sebuah hadis. Wa fihi, ya ketika Abdullah bin Mubarak membacakan kepada Al-Hasan kitab al-manasik, ya, ia pun berhenti kepada sebuah hadis. Wa fihi qala Abdullah wa bihi na'khud. Ternyata dalam kitab itu terdapat tulisan begini, berkata Abdullah, dan dengannya kami mengambil. Faqala, maka Abdullah bin Mubarak bertanya, man kataba hadza min qawli, siapa ya yang menulis ini dari perkataan saya? Qultu, aku berkata, al katib alladhi katabahu, itu ya penulis yang menulisnya. Falam yazal yahukuhu biyadi hatta daros. Ternyata beliau terus menerus ya mengeriknya dengan tangannya sampai hilang. Thumma qal, wa man ana hatta yuktabu qawli, siapa saya sampai ditulis ya pendapat saya. Masya Allah. Ya, padahal Abdullah bin Mubarak ilmunya sangat dalam ya akhi. Hafalan hadisnya ratusan ribu. Semua ulama mengakui akan keulamaannya. Tapi ketika di dalam buku manasik tersebut ada tulisan qala Abdullah wa bihi na'khud, ternyata beliau malah menghapus namanya dan berkata, siapa saya? Ya, siapa saya sampai ditulis pendapat saya? Masya Allah. Ini betapa mereka tidak suka ketenaran. Wa anil Husain bin Al Hasan Al Marwazi qal. Dari Al Husain bin Al Hasan Al Marwazi ia berkata, qala Abdullah ibn Al Mubarak. Berkata Abdullah bin Mubarak, kun muhibban lil khumul karahiyat asyuhrah. Kata beliau, jadilah kamu cinta kepada sembunyi dan bencilah ketenaran. Wala tudhhir min nafsika annaka tuhibbul khumul, dan tapi jangan kamu perlihatkan kepada orang-orang bahwa engkau suka ya kepada sembunyi. Fatarfa'a nafsak, sehingga pada waktu itu kamu mengangkat diri kamu sendiri. Maksud beliau begini ya. Ada orang ketika dia tidak ingin ketenaran, tapi malah ditampakkan kepada orang-orang bahwa dia tidak suka ketenaran. Nah, ini kan penyakit yang tersembunyi juga. Ada orang ya ketika dia tawadhu, dia pengen dilihat orang kalau dia itu tawadhu. Ada orang ketika dia tidak mau tenar, pengen dilihat orang kalau dia itu enggak mau tenar. Sama saja. Ini itulah pintarnya iblis ya akhi azakumullah ya. Terkadang kita berusaha meninggalkan suatu perbuatan yang buruk, ternyata jatuh kepada jurang lain. secara tidak terasa. Memang iblis itu pinter, maka kewajiban kita pun kita harus pinter, faham apa namanya khutuat syaitan itu, langkah-langkah setan itu harus kita fahami. Kata beliau, jadilah kamu mencintai ya sembunyi dan bencilah ketenaran. Tapi jangan kamu perlihatkan diri kamu bahwa kamu itu suka sembunyi sehingga kamu pun mengangkat dirimu sendiri. Fa inna da'waka zuhda min nafsik huwa khurujuka min az-zuhdi, karena klaim engkau bahwa engkau zuhud dari dirimu adalah kamu keluar dari zuhud itu sendiri. Li'annaka tajurru ila nafsika thana wal madhah, karena kalau kamu perlihatkan kezuhudan kepada orang, sama saja kamu menyeret kepada diri kamu untuk dipuji dan apa disanjung orang-orang. Jadi akhi a'azakumullah, ya, kita berusaha tidak suka ketenaran. Kita tidak perlu dipuji orang, kita tidak perlu disanjung orang. Pujian, sanjungan tidak akan ada manfaatnya untuk diri kita. Kita harus ingat, manusia sehebat apapun memuji tidak akan bisa memberikan pahala kepada kita. Manusia sehebat apapun menyanjung tidak akan bisa memberikan kebaikan apapun kepada kita. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa pujian pada seseorang itu adalah apa? Bisa memutuskan leher kita, artinya bisa menghancurkan amalan-amalan kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa suatu ketika ada seseorang sedang sholat, kemudian temannya dekat orang sholat itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang ini masya Allah sholatnya begini dan begitu, ya bagus. Maka Rasulullah bersabda kepada orang itu, qata'ta 'unuqa sahibik, kamu itu sudah memutuskan lehernya dia. Artinya menjadikan dia itu tidak ikhlas. Demikian Rasulullah mengajarkan kita, agar kita tidak suka disanjung, agar kita tidak suka dipuji, agar kita tidak suka ketenaran. Dan ternyata ya hadis-hadis Rasul itu dipraktikkan langsung oleh para sahabat dan para ulama salaf. Wa an Ahmad bin Yunus al-Yarbu'i haddatsana Muawiyah bin Hafs an Daud ibn Muhajir wa an ibn Muhayriz sami'a Fadalah bin Ubaid wa qultu lahu awsini qala khisalun yanfa'uka Allahu bihin in istata'ta an ta'rif wa la tu'raf faf'al wa in istata'ta an tasma' wa la takallam faf'al wa in istata'ta an tajlis wa la yujlas ilayka faf'al. Dari Ahmad bin Yunus al-Yarbu'i haddatsana Muawiyah bin Hafs, dari Daud bin Muhajir, dari Ibnu Muhayriz, ia mendengar Fadalah bin Ubaid, dan aku berkata kepadanya, berilah wasiat kepadaku. Beliau berkata, ada beberapa perangai, semoga Allah memberikan manfaat kepada engkau. Kalau kamu mampu untuk mengetahui dan tidak diketahui, maksudnya ya kamu tahu ilmu tapi kamu tidak dikenal orang, maka lakukan. Kalau kamu mampu untuk mendengar ilmu dan kamu tidak berbicara, silakan lakukan. Kalau kamu mampu untuk duduk di majelis ilmu tapi tidak ada orang duduk kepada engkau, silakan lakukan. Artinya diajarkan supaya kita ini ketika nuntut ilmu ya tidak ada niat sama sekali ingin tenar, masya Allah kalau kita nuntut ilmu nanti saya dipanggil Pak Yai, nanti saya dipanggil Ustadz atau dipanggil apa saja, ya. Jadi kita nuntut ilmu ya akhi a'azzakumullah untuk diri kita sendiri. Kita nuntut ilmu untuk apa? Kebaikan diri kita. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya tiada lain harapan kita ketika menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala dan pujian Allah. Pujian Allah lebih penting bagi kita daripada pujian manusia. Makanya disebutkan pula dalam sebuah athar, bahwa ada seorang ulama, kalau tidak salah Sufyan bin Uyainah, saya lupa, ia berkata kepada gurunya, hai guruku, aku punya majlis setiap Jumat pagi. Kalau orang yang banyak, orang datang banyak, itu hati saya senang. Tapi kalau yang datang sedikit, hati saya sedih. Apa itu, hai guruku? Kata gurunya, itu majlis yang pertanda majlis yang buruk. Kalau kamu mampu meninggalkannya, lebih baik kamu tinggalkan saja. Maka kata Ibnu Uyainah, maka semenjak itu aku tidak pernah kembali lagi untuk mengajar di situ. Subhanallah. Karena beliau takut sekali, ternyata ingin tenar atau berharap ya dia mengajar itu supaya dikenal orang. Ternyata sampai-sampai beliau tinggalkan majelis itu karena takut, saking takutnya beliau terkena penyakit tenar ini. Makanya berhak kita katakan, aina nahnu min akhlaqis salaf? Di mana kita dibandingkan dengan akhlak salaf? Kita tidak ada apa-apanya. Wa an rajulin qala, ra'aitu athar al-gham fi wajhi Abi Abdullah, ya'ni al-Imam Ahmad, wa qad athna 'alayhi shakhsun wa qila lahu jazakallahu 'anil islam khaira. Qal bal jazallahu al-islam 'anni khaira, man ana wa ma ana. Kata seseorang, aku melihat bekas kesedihan di wajah Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ada orang yang memujinya. Di mana orang itu berkata kepada Imam Ahmad, semoga Allah memberikan balasan kebaikan atas perjuanganmu terhadap Islam. Maka Imam Ahmad berkata, justru semoga Allah memberikan kebaikan kepada Islam atas kebaikannya terhadap saya. Siapa saya ini? Sampai-sampai saya dianggap sebagai telah berjasa terhadap Islam. Justru Islam yang berjasa terhadap saya, kata Imam Ahmad, masya Allah. Padahal beliau memang kalau dikatakan berjasa, betul berjasa. Bayangkan ya, di zaman Khalifah Ma'mun, Imam Ahmad dipaksa untuk berkata Al-Quran makhluk. Sementara para ulama lainnya ada yang menjawab, ada yang lari, ada yang pakai tauriah, ya. Ada yang terpaksa berbicara, tapi terkecuali Imam Ahmad sendiri saja. Beliau tetap tegar mengatakan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Sampai kemudian akhirnya beliau disiksa oleh Khalifah Ma'mun ya, selama hampir 3 tahun. Ternyata beliau terus tegar, sehingga beliau pada waktu itulah, ya semenjak itu beliau dikenal dengan apa, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi beliau, masya Allah, beliau tidak merasa dirinya orang yang berjasa terhadap Islam. Justru beliau merasa bahwa Islam yang berjasa kepada beliau. Wa an Muhammad bin Al-Munkadir qal, dari Muhammad bin Al-Munkadir ia berkata, kanat li sariyatun fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajlisu usalli ilaiha billayli faquhata ahlul madinati faquhita ahlul madinati sanatan. Aku biasa duduk di sebuah tiang masjid Rasulullah dan aku salat di situ di waktu malam. Suatu ketika penduduk Madinah ditimpa musim paceklik, musim kering yang sangat. Fakharaju yastasquna falam yusqau. Lalu mereka pun keluar untuk salat istisqa, ternyata masih belum dikabulkan oleh Allah. Falamma kana minal laili sallaitu isya'al akhirah fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam, kata beliau, aku pun salat isya di masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma jitu fatasanadtu ila sariyati. Kemudian aku pun menyandar di tiang yang biasa aku tinggal di situ. Faja'a rajulun aswad ta'luhu sufratun muttazirun bikisa'in wa 'ala raqabatihi kisa'un asghar minhu. Tiba-tiba datanglah orang yang kulitnya kehitam-hitaman, yang ya kekuning-kuningan juga. Dia memakai sarung ya dari kisa, dan di tengkuknya pun ada kisa juga yang lebih kecil dari itu. Fataqaddama ila sariyah allati baini wa baina yadai ya wa kuntu khalfahu. Lalu ia pun maju ke sebuah tiang yang ada di depanku dan aku persis berada di belakangnya. Faqama fa shalla raka'ataini tsumma jalas. Lalu orang itu berdiri dan sholat 2 rakaat kemudian duduk. Faqal dan berkata, "Ay Rabb, kharaja ahlu haram nabiyyik yastasquna falam tasqihim, fa ana aqsimu 'alaika lamma saqaitahum." Ya Rabb, penduduk Madinah telah keluar untuk meminta hujan kepada Engkau. Ternyata Engkau tidak memberikan hujan kepada mereka, ya Allah. Maka aku bersumpah, ya Allah, aku tidak akan terus-menerus berdoa sampai Engkau memberikan hujan kepada mereka. Qala Ibnu Munkadir, berkata Ibnu Munkadir, faqultu majnun. Aku berkata, wah, barangkali orang ini gila kali. Masa ya penduduk Madinah saja keluar minta diberikan hujan, ternyata tidak dikabulkan. Orang ini sampai bersumpah enggak mau akan terus-menerus berdoa sampai diberikan hujan. Qal, kata Ibnu Munkadir, apa yang terjadi? Fama wadhu'a yadahu hatta sami'tu ar-ra'd. Tidaklah orang ini meletakkan tangannya hatta sami'tu ar-ra'd, ya, sehingga aku mendengar apa, halilintar. Thumma ja'atis sama' bisyai'in minal matar ahammani ar-ruju'a ila ahli. Ya, kemudian hujan pun turun menjadikan aku ingin pulang ke rumahku. Falamma sami'al matar, ketika orang itu mendengar hujan turun, hamidallah bima hamid lam asma' bimithliha qat, ia pun memuji Allah dengan pujian-pujian yang aku baru dengar pada waktu itu. Qal, thumma qal, kemudian ia berkata, waman ana haythu stajabta li. Orang itu pun berkata, siapa aku, ya Allah, di mana Engkau mengabulkan doaku? Walakin udzu bihamdika wa udzu bi tawlik, akan tetapi aku berlindung kepada Engkau dengan pujianmu, dan aku berlindung kepada Engkau dengan nikmat-nikmatmu. Thumma qal, thumma qam, kemudian ia pun bangun. Fatawashsha bi kisaihi, dan ia pun kembali menyelimuti dirinya dengan kisahnya. Alladhi kana muttaziran bihi wa alqal kisah al-akhar alladhi kana ala dhahri fi rijlaihi. Dan ia yang kisah tersebut biasa ia jadikan sarung untuknya. Thumma qama falam yazal qa'iman yusalli. Kemudian orang itu berdiri dan ia terus salat, hatta idza ahassa subha sajad wa autara wa shalla raka'atay subha. Sehingga ketika orang itu sudah merasa subuh sudah dekat, ia pun salat witir satu rakaat, kemudian salat dua rakaat subuh. Thumma uqimat salatu subhi fadakhala fi shalah ma'an nas. Kemudian ia dikumandangkanlah qomat, lalu ia pun salat bersama orang-orang. Fadakhaltu ma'ahu, aku pun masuk bersama orang-orang juga. Falamma sallama al-imam, ketika imam itu mengucapkan salam, qama, ia pun bangkit. Fakharaj, dan keluar. Wa kharajtu khalfahu, aku pun keluar di belakangnya. Hatta intaha ila babil masjid, sampai ke sebuah pintu masjid. Fakharaja yarfa'u thawbahu wa yakhudhu al-ma'a, fakharajtu khalfahu rafi'an thawbi akhudhu al-ma' falam adri aina dhahab. Lalu ia pun mengangkat bajunya untuk melindungi dirinya dari air hujan. Aku pun keluar di belakangnya. Ya, ternyata aku tidak tahu ke mana ia pergi. Falamma kanatil lailatu tsaniyah, di malam yang kedua, shallaitul isya' fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu al-Munkadir, di malam yang kedua aku pun salat isya di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ji'tu ila sariyati, kemudian aku mendatangi tiang yang biasa aku di situ. Fatawassattu ilaiha wa ja'a wa faqama fatawashsha bi kisa'ihi. Lalu aku pun berbantalkan di situ untuk tidur-tiduran. Ternyata orang itu kembali datang. Ya, sambil menyelimuti dirinya dengan kisahnya. Kemudian ia pun berdiri lagi dan salat. Falam yazal qa'iman hatta idza khasyya subha sajad. Ia terus menerus salat sehingga ketika ia telah khawatir akan masuk subuh, ia pun segera salat witir. Setelah itu dia pun salat dua rakaat subuh. Kemudian qomat pun dikumandangkan. Lalu ia pun masuk bersama orang-orang untuk salat subuh dan aku pun bersamanya. Falamma sallamal imam kharaja minal masjid. Ketika imam sudah salam, ia pun kemudian keluar dari masjid dan aku pun berusaha untuk membuntutinya. faj'ala yamshi wa atba'ahu hatta dakhala daran araftuha min duril madinah. Kemudian aku pun terus membuntuti dia sehingga ia pun masuk sebuah rumah yang aku tahu, ya, rumah tersebut di kota Madinah. Lalu aku pun kembali ke masjid. Falamma tala'atish syamsu wa sallaitu kharajtu. Ketika matahari telah tinggi, aku pun kemudian salat, lalu aku pun keluar, lalu aku pun mendatangi rumah tersebut. Fa idza ana bihi qa'idun yakhruzu wa idza huwa iskaf. Falamma ra'ani arafani. Ya. Ketika ana, ternyata aku mendapati dia sedang duduk. Kemudian ketika ia melihat kepadaku, ternyata ia mengenaliku dan berkata, Aba Abdullah, marhaban, alaka hajah? Abu Abdullah, selamat datang, ada keperluan apa? Turidu an a'mala laka khuffan? Apakah boleh aku akan buatkan untukmu sebuah sepatu? Fajalastu, aku pun duduk. Fakultu, dan aku berkata, Alasta sahibi barihatal ula? Bukankah kamu yang berdoa kemarin itu sehingga kemudian Allah kabulkan doa kamu itu? Faswadda wajhuhu wa sahabi. Ternyata apa mendengar itu orang itu langsung menjadi hitam wajahnya dan berteriak kepadaku. Wa qala ibnul munkadir ma anta wadhak? Hai ibnul munkadir, apa urusan kamu dengan itu? Qala wa ghadib, maka orang itu marah bukan main. Qala fa fariqtu wallahi minhu, kata Ibnu Munkadir, ya, aku betul-betul merasa takut darinya, maka aku berkata, lebih baik aku keluar saja sekarang. Falamma kana fil lailati tsalisah, ketika di malam yang ketiga, shallaitul isya al-akhirah fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun kembali salat isya di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ataitu sariyati fatasanadtu ilaiha falam yaji. Kemudian aku pun mendatangi sariyah, apa namanya, tiang yang biasa aku di situ, dan aku pun menyandar di situ. Ternyata orang itu kali ini kok tidak datang. Qultu innalillah ma sana'tu. Kata Ibnu Munkadir, innalillah, apa yang telah aku perbuat ya? Falamma asbahtu jalastu fil masjid hatta tala'ati syamsu. Ketika telah pagi, aku pun duduk di masjid sampai matahari pun terbit. Tsumma kharajtu hatta ataitu dar, lalu aku keluar sampai aku mendatangi rumah tersebut. Allati kana fiha fa idza babul bait maftuhun, yang ia tinggal di situ. Ternyata pintu-pintu rumah terbuka. Setelah dan ternyata rumah itu kosong dan tidak ada penghuninya. Faqala li ahli dar, maka berkatalah pemilik rumah tersebut, Ya Aba Abdullah, maka na bainaka wa baina hadza amas? Hai Abu Abdullah, apa sih yang terjadi antara kamu dengan orang tadi, orang ini kemarin? Qultu malah. Aku berkata kepada pemilik rumah itu, emangnya ada apa? Qalu lamma kharajta min indi amas, basata kisaahu fi wasatil bait. Tsumma lam yada' fi baitihi jaldan wala qaliban illa wada'ahu fi kisaihi. Thumma hamalahu thumma kharaja falam nadri aina dhahab. Ketika kamu berkata mengatakan sesuatu kemarin, ketika kamu mengatakan kepadanya sesuatu kemarin, lalu kamu keluar dari sisinya, ternyata orang itu langsung mengambil semua peralatannya dan dimasukkan ke kantongnya, lalu ia pergi entah kemana, tidak tahu. Akhi a'azzakumullah. Kemudian Ibnu Munkadir terus mencari orang tersebut, ternyata beliau tidak mendapatinya. Subhanallah, kisah yang menakjubkan ya akhi. Orang itu pergi hanya sebatas karena takut dikenal orang-orang. Ya, ia berdoa suatu malam kepada Allah, ya Allah, penduduk Madinah keluar untuk meminta air hujan kepada Engkau, ternyata Engkau tidak menurunkannya kepada mereka. Maka aku bersumpah ya Allah, aku tidak akan terus-menerus berdoa kepada Engkau sampai Engkau turunkan hujan. Kata Ibnu Munkadir, akhirnya ketika ia meletakkan tangannya, ternyata Allah langsung turunkan hujan. Ya. Ternyata kemudian Ibnu Munkadir di dua hari kemudian mendatangi rumahnya. dan berkata, "Bukankah engkau yang kemarin berdoa?" Orang tersebut mendengar itu malah marah dan berkata, "Hai Ibnu Munkadir, ada apa kamu dengan saya? Ya, ada apa kamu dengan urusan itu?" Ia kemudian marah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia pun pergi meninggalkan kota Madinah, pergi menuju kota lain. Tiada lain karena ia takut apabila orang-orang mengetahui bahwa yang berdoa itu adalah ia. Subhanallah. Aina nahnu min akhlaqis salaf? Di mana kita dibandingkan dengan akhlak salaf, ya akhi? Mereka sangat tidak ingin dipuji orang. Mereka tidak mau tenar. Mereka tidak mau disanjung orang. Berbeda dengan kita. Banyak orang, masya Allah, karena saking pengen tenarnya, dia berusaha bagaimana caranya. Ada da'i pengen tenar, ikut kontes da'i. Ada ya orang-orang pengen tenar, bagaimana caranya? Akhirnya, subhanallah, tujuan mereka hanyalah ketenaran demi ketenaran. Fallahul musta'an. Memang sudah pantas Allah puji generasi yang pertama tersebut. Makanya Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya. Farahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Betapa mereka orang-orang yang telah berlalu dengan keutamaan yang besar, membawa pahala yang mungkin kita tidak akan mampu untuk sampai kepada derajat mereka. Ikhwatul Islam, demikian kita telah mendengar kisah-kisah para ulama salaf terdahulu dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, di mana mereka adalah orang yang paling jauh dan tidak suka ketenaran. Mereka tahu bahwa ketenaran itu tidak bermanfaat. Mereka tahu ketenaran hanya akan meleburkan pahala-pahalanya. Mereka tahu bahwa ketenaran hanya akan merusak amalan ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, terkadang karena kejahilan menganggap bahwa ketenaran itu segala-galanya. Karena kejahilan kita terkadang menganggap bahwa ketenaran itu adalah merupakan puncak tujuan seseorang. Hal ini dikarenakan kita kurang pengenalan kita kepada Allah. Sedangkan mereka para salaf adalah orang yang sangat mengenal Allah. Semoga tentunya kita menjadi orang-orang seperti mereka. Ya akhi a'azzakumullah, kenalilah Allah. Kenalilah diri kita. Bila Anda kenal kepada Allah, bila Anda kenal kepada diri Anda, insyaAllah Anda akan menjadi orang yang senantiasa mengharapkan pahala Allah. Makanya Rasulullah sabda, rahimallahu ra'an 'arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati orang yang mengenali kedudukan dirinya. Siapa dirinya? Sehingga pada waktu itu ia senantiasa tawadu di hadapan Allah, tawadu di hadapan manusia. Suatu ketika ada seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni bi'amalin yuhibbuni Allah wa yuhibbuni an-nas. Hai Rasulullah, ajarkan aku kepada suatu amalan yang menjadikan Allah cinta kepadaku dan orang cinta kepadaku. Maka Rasulullah bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma'indannas yuhibbukannas. Zuhudlah di dunia, niscaya Allah cinta kepada kamu. Dan zuhudlah dari apa yang dimiliki oleh manusia. Artinya zuhud, kita tidak butuh kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Tidak butuh pujian mereka, tidak butuh sanjungan mereka. Yuhibbukan nas, niscaya manusia akan mencintai kamu dengan sendirinya. Naam. Tentunya kita berharap semuanya itu berpahala dari Allah. Allah kalau sudah cinta kepada seseorang, pasti Allah jadikan semuanya mencintai dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril dan mengatakan bahwa aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Lalu malaikat Jibril pun menyeru ya penduduk langit dan bumi, penduduk langit, bahwa Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka semua penduduk langit pun mencintai si fulan. Lalu kemudian diseru kepada penduduk bumi bahwa Allah mencintai dia, maka jadilah pepohonan, dedaunan, binatang-binatang, semuanya mencintai orang tersebut. Akhi, pahala Allah lebih besar, keridhaan Allah lebih tinggi. Cinta Allah itu adalah harapan kita. Kemurkaan Allah itu yang paling kita takutkan. maka adakah apa dibanding ada apa dengan ketenaran dibandingkan dengan keriduan Allah? Maka silakan Anda jawab sendiri. Ini saja yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.